Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Situ Duror, 6 prinsip yang terambil dari para a'immah, para ulama al-sunnah wal jamaah dalam memandu kita mewujudkan prinsip-prinsip agama ini. 6 prinsip yang akan beliau bawakan, telah kita sampaikan beberapa prinsip. Yang pertama adalah asruddin, itu mengikhlaskan ikhlasu dinillahi, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah SWT. Ikhlasu dinillah, memurnikan agama semata untuk Allah Ta'ala. Ini adalah prinsip pertama, karena prinsip ini berkaitan dengan penegakan tauhid. Perkara pokok yang paling pokok, yang paling utama, yang menjadi kunci dakwah semua nabi dan rasul, dan menjadi kewajiban terbesar seorang hamba atau seorang muslim. Kemudian yang kedua, pokok yang kedua, at-tariq wahidun, bahwa jalan menuju Allah SWT hanya satu. Jalan menuju Allah dan sampai surganya Allah hanya satu, itu dinul Islam. Itu jalan Islam. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, hanya satu, dan satu-satunya adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada jalan yang lainnya. Orang yang mereka mendakwahkan bahwa ada jalan lain selain jalan Islam dalam mengantarkan ketujuan sampai kepada Allah Ta'ala, maka para pendakwah ini adalah para syaitan, sebagaimana syaitan di kalangan jin telah mendakwahkan, menipu para hamba Allah yang berjalan di atas shirathal mustaqim, itu untuk masuk ke jalan-jalan alternatif yang mereka ini ajakkan. Sebagaimana penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW ketika menerangkan tentang hakikat shirathal mustaqim, di mana Nabi membuat satu garis lurus, itulah Asrat al-Mustaqim, jalan Islam, dan itu satu-satunya. Lalu syaitan membuat garis-garis yang banyak, kanan-kiri, dan kemudian syaitan menyuruh manusia untuk masuk ke jalan-jalan tersebut, sehingga beliau mengatakan bahwa jalan-jalan ini semuanya, selain jalan yang lurus yang satu tadi, adalah subul syayatin, jalan-jalan syaitan. Maka apabila ada di kalangan manusia ini, yang mendakwahkan kepada manusia, bahwa ada jalan lain, banyak jalan alternatif menuju Allah SWT, maka dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bahwa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ketika kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mesti ada rukun yang ketiga lagi, yaitu dengan pemahaman as-salafus salih, dengan pemahaman salaful ummah, karena ini penegasan yang ditegaskan Allah, ditegaskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang istilah para ulama kita bahwa inilah kunci ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah dalam kita beragama. Di antara titik tolak munculnya berbagai macam perbedaan-perbedaan adalah ketika mereka memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah. Mereka memahami dengan kadar akal mereka sendiri. Mereka memahami dengan perasaan mereka. Sehingga muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sangat banyak, menimbulkan ikhtilaf yang sangat banyak. dan bakal bisa meruncing, maka ini membutuhkan raf'ul khilaf, membutuhkan pengangkat yakni khilaf. Dan raf'ul khilaf itu adalah mengembalikan pemahaman kepada para sahabat Nabi atau para salaf, yang para salaf adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Orang yang paling faham tentang agama dan paling tepat dalam mengamalkan agama, sehingga mereka yang paling layak dikatakan di atas shiratal mustaqim. Dan kita tentu menjadikan manusia terbaik dalam memahami agama dan mengamalkan agama sebagai rujukan dalam kita beragama. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang mereka disifati oleh para salaf kita dengan ungkapan mereka adalah aslam wa a'lam wa ahkam. Para salaf kita menisbati mereka dengan ungkapan bahwa mereka ini yang paling selamat dalam beragama, dan yang paling selamat itu yang paling faham, yang paling tahu tentang agama, dan yang paling selamat itu yang paling bijak dalam bersikap. Sehingga sifat ini ada pada para salaf, dan selayaknya kita yang ingin selamat pula dalam beragama mengikuti jalannya para salaf radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ini merupakan kunci ketiga. Meninggalkan jalannya para salaf adalah pangkal kesesatan. Dan hakikatnya meninggalkan jalannya para salaf, mereka tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah mengarahkan untuk betul-betul kita berjalan di atas jalannya para salaf radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian, prinsip yang keempat, yaitu nailul su'dat bil ilmi. Meraih kepemimpinan, meraih ketinggian, itu semata-mata dengan ilmu. Ini adalah pembahasan yang paling inti dari pembahasan ini, 6 prinsip yang dibawakan. Di mana wajibnya kita perhatian dengan ilmu. Bahkan untuk menegakkan prinsip yang pertama, menegakkan prinsip yang kedua, menegakkan prinsip yang ketiga, semuanya membutuhkan ilmu. Semuanya mesti kita harus betul-betul fokus kepada ilmu. Tidak akan terwujud prinsip yang pertama, kedua, dan ketiga kecuali dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat umat itu dengan ilmu. Bab yang keempat ini belum sekali lagi sangat menekankan kepada kita bahwa ini tidak semata-mata seperti judul untuk akhirnya, tetapi ini dalam rangka untuk benar-benar menegaskan kepada mereka yang melakukan gerakan-gerakan untuk menghadapi musuh yang mereka sangka sangat menakutkan, telah membuat makar-makar yang hebat, lalu mereka berusaha untuk membuat ini kekuatan yang setanding pula dengan makarnya para musuh, tetapi sangat disayangkan lalu mereka menyingkirkan ilmu, bahkan mencerah orang yang mereka menyibukkan dengan ilmu. Maka beliau tegaskan bahwa sehebat apapun amal manusia, sehebat apapun action manusia, yang jika amal itu, action itu tidak dia tegakkan di atas ilmu, maka kehebatan yang mereka tunjukkan tidak akan dinilai di sisi Allah SWT. Karena hanya dengan ilmu dia mengetahui dia sedang mentaati Allah atau dia sedang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itulah, ini sangat penting untuk betul-betul kita fahami bahwa kemuliaan kita hanya dengan ilmu. Allah mengangkat ketinggian derajat yang telah kita sampaikan pembahasan keempat, bagaimana Nabiullah Ibrahim, bagaimana Nabiullah Yusuf, yang keduanya memiliki ini kecanggihan dalam menghadapi musuhnya dan mengelola pemerintahannya. Nabiullah Ibrahim unggul dalam masalah hujjah, Nabiullah Yusuf ini lihai piawi dalam mengendalikan pemerintahan, dan keduanya dikatakan Allah dengan kalimat yang sama, narfa'u darajatin man nasya. Ayat ini di dua kasus, satu kasus berkaitan Nabiullah Ibrahim dan satu kasus berkaitan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Keduanya diangkat derajat Allah Ta'ala, yang para salaf mengatakan narfa'u darajatin man nasya bil ilmi, dengan ilmu. Dengan demikian kembalinya kepada ilmu. Demikian pula ketika Allah SWT menegaskan bahwa kemenangan itu Allah berikan pada Hizbullah, orang-orang yang mereka betul-betul menjadi pembela Allah, orang mereka betul-betul menjadi para ini pejuang-pejuang ajaran agama Allah Ta'ala, tidak akan pernah menjadi Hizbullah kecuali ini orang yang mereka benar-benar mempelajari agama Allah SWT. Benar-benar mereka mempelajari agama Allah SWT. Karena tidak akan mereka menjadi Hizbullah kecuali dia memahami tentang agama Allah SWT. Kemudian ketika Rasulullah SAW berbicara tentang ini firaqud dhalah, maka di sana ada al-firqah an-najiyah, yang nama lainnya juga ada at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang mereka ditolong oleh Allah SWT, kelompok yang selamat di antara firaqud dhalah yang ada. Maka kelompok yang selamat ini juga orang-orang yang mereka itu ini berkecimpung dengan ilmu. Hadis tentang ta'ifah al-mansurah itu awalnya adalah yakni kalimat mayuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa Allah kendaki kau ini kebaikan baginya, Allah akan fahamkan tentang agama. Kemudian hadis ini bicara tentang ta'ifah al-mansurah, sehingga ta'ifah al-mansurah tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, yakni kefahaman mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah bicara tentang makar musuh yang sangat dahsyat, yang makar mereka seakan bisa menjebol gunung sehingga karena dahsyatnya makar-makar musuh itu, dan Allah tahu bagaimana makar musuh tersebut, maka yang makar mereka, puncak makarnya adalah memurtadkan kaum muslimin. La yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian dalam rangka memurtadkan kalian dari agama kalian. Dan gerakan pemurtadan ini merupakan puncak daripada tujuan mereka memerangi, yaitu kaum muslimin, agar kaum muslimin murtad. Lalu apa kata Allah SWT? Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka, alias makar pemurtatan mereka akan kandas sehebat apapun mereka lakukan? Dengan syarat apa? Di tengah-tengah kalian senantiasa, kepada kalian senantiasa dibacakan ayat Allah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka betul-betul telah ini tertunjuki di atas jalan yang lurus. Syarat dia akan selamat dan menjadi benteng terkuat dari gerakan pemurtatan, pengkafiran dengan makar yang sangat dahsyat itu, semata-mata apabila kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala, apabila kita senantiasa menyimak apa yang dibacakan dari kitab Allah, apabila kita senantiasa menyimak apa yang disampaikan Rasulullah SAW, selama kita senantiasa berkecimpung dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW dan berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan tersesat dengan pemurtatan mereka dan tidak akan terikut arus dengan tipuan-tipuan makar mereka itu. Dan itu merupakan jaminan dari Allah dan Rasulnya SAW. Ini wa in tamasaktum bima lan tadillu matamasaktum bima. Mereka tidak akan pernah sesat selama betul-betul berpegang teguh dengan ini keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, bahwasanya semuanya kembalinya kepada ilmu. Semua kembalinya kepada ilmu. Oleh karena itulah ini merupakan kunci bahwa kemuliaan kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, apabila mereka betul-betul kembali kepada ilmu, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini gerakan yang paling mendasar. Gerakan yang paling mendasar. Demi kemulia ketika Al-Nabi bicara tentang bagaimana jatuhnya umat ini ke kubang penyidu, ke kubang kehinaan, apa kata Nabi SAW? La yang zinghu, Allah tidak akan mencabut kehinaan yang menimpa muslimin hatta tarjiu ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini adalah itu kunci. Pertanyaannya, bagaimana kembali kepada agama Allah Ta'ala? Dengan cara kita mempelajari agama Allah SWT. dengan cara kita mempelajari agama Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin kita akan bisa kembali kepada agama Allah Ta'ala, kecuali dengan cara kita belajar agama Allah Ta'ala, sehingga tahu bagaimana mempraktekkan dan menghidupkan agama Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, bahwasanya ini belajar agama, itu merupakan kunci awal, pondasi awal untuk kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Tidak bisa hanya dengan modal semangat, emosional, tetapi dia tidak memiliki ilmu, nanti yang memimpin dia bukan ilmu, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu. Kaum muslimin, bapak sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian, kita masuk pada al-aslul khamis, pokok yang ke-5, yaitu araddu alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Membantah para penyimpang, itu termasuk diantara bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Di antara prinsip yang sangat besar dalam agama ini adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Prinsip yang sangat besar, yang dengan itu maka umat ini menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga ini termasuk prinsip yang sangat besar untuk menentukan bahwasanya seorang itu dia dalam kebaikan, dia menjadi umat yang terbaik, di antaranya dengan sebab mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan tentu dalam masalah ini semuanya dengan ilmu, mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar semuanya dengan ilmu. Orang yang mereka ingin menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, hendaknya mereka betul-betul mempertimbangkan antara masalih dan mafasid, mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Tidak boleh melakukan nahi mungkar apabila menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sehingga akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ketika orang melakukan nahi mungkar, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkarannya hilang, maka wajib menegakkan ini nahi mungkar. Hilang kemungkaran digantikan kebaikan. Kemungkinan kedua adalah ini berkurangnya kemungkaran, sekalipun tidak tuntas sampai seakar-akarnya, maka ini pula wajib menegakkan nahi mungkar. Yang ketiga, yaitu hilangnya kemungkaran digantikan kemungkaran serupa, 50-50, maka ini adalah majal ijtihad, sisi ijtihad mana yang mesti dilakukannya dan yang meneruskan atau meninggalkan. Yang keempat, yaitu kemungkaran yang muncul lebih besar dibandingkan dengan yaitu kemarufan yang diharapkannya itu. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh lakukan nahi mungkar, karena dia madharat yang muncul lebih besar dibandingkan dengan yaitu maslahatnya. Karena agama ini betul-betul ditegakkan di atas asas ini terwujudnya masalih dan tersingkirkannya yaitu mafasid. Apabila dilakukan, diwujudkan sebuah perbuatan yang menimbulkan madharat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukannya. Kemudian di antara prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah berkaitan dengan karakteristik sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh orang yang mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini mesti orang yang berilmu, kemudian dia memiliki sikap ar-rifqu wal-lin, kelembutan, kemudian as-sabru. berilmu, lemah lembut, dan bersabar. Bagaimana orang akan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar kalau dia tidak berilmu? Bisa jadi yang dia ingkari adalah kema'rufan. Bisa jadi yang dia perintahkan malah kemungkaran. Maka mesti pertama kali adalah dia berilmu. Sehingga dia betul akan bisa membedakan dan betul-betul jelas baginya ini adalah kemungkaran, ini adalah ma'ruf. Jangan sampai dia terbalik-balik. Dia sangka ma'ruf ternyata mungkar. Dia sangka mungkar ternyata tidak mungkar. Ini semuanya membutuhkan ilmu. Semua tanpa ilmu adalah kerusakan. Umar bin Abdul Aziz diantara mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan ini, man kana yabdullah bighairi ilmin ma yufsitu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kemungkaran yang dimunculkannya lebih besar. Kemungkaran yang dimunculkan lebih besar dibandingkan dengan yaitu masalah yang diharapkannya. Terjadinya kerusakan lebih besar dibandingkan dengan masalah yang akan diharapkannya. Semua perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar. Karena berarti menyerahkan pekerjaan pada orang yang bukan ahlinya. Rusak semuanya. Idza usdal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah. Perkara itu kalau tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu saat kerusakannya. Sehingga ketepatan dalam menyerahkan urusan itu sangat penting. Termasuk di antaranya adalah dalam masalah ini, ilmu menjadi kunci yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua, ada kelemah lembutan. Karena agama ini, karena dalam kelemah lembutan itu, banyak masalah yang akan didapatkannya. Beda dengan sikap kasar, sikap keras, yang Nabi saja ditegur oleh dia, Nabi saja diingatkan Allah SWT. Ini dipujinya karena sifat lembutnya, maka mereka itu tidak lari. Ini yang Allah diantaranya tegaskan, "Fabirahmati minallah lintalahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min haulik." Disebabkan karena rahmat Allah, maka kamu bersikap lembut kepada mereka. Seandainya kamu berhati kasar, maka mereka akan lari dari kamu. Ini adalah perwatakan manusia. Suka dilakukan dengan ini penuh kelembutan. Dan tentu kelembutan ada kaidahnya juga. Ini yang ada penjelasan tersendiri berkaitan masalah lemah lembut dalam masalah ini. Dan ada penjelasan khusus kita nanti kita bicara tentang ini bagaimana kapan kita mesti keras, kita kapan mesti terus lembut. Kemudian juga prinsip yang ketiga adalah sabar. Karakteristik yang ketiga adalah sabar. Seorang yang mengemban tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mesti memiliki kesabaran. Apabila tidak, maka hancurlah perkaranya, karena kesabaran merupakan ini kunci untuk keberhasilan sebuah tindakan. Kemudian dan perbuatan yang kita ingkari ini mesti betul-betul perbuatan yang betul-betul mungkar, benar-benar mungkar, bukan samar-samar, bukan perkiraan, tetapi betul-betul merupakan perbuatan kemungkaran. Dan kemungkaran yang kita ingkari itu kemungkaran masih ada, bukan kemungkaran yang sudah, ya ini sudah lewat. Kemudian kemungkaran itu betul-betul kita lihat dengan mata kita, bukan dengan dimata-matai. Ini adalah apa yang disebutkan para ulama berkaitan dengan ini bagaimana kita mengingkari yaitu kemungkaran-kemungkaran yang ada itu. Termasuk diantaranya ketika seorang beramal ma'ruf dengan penguasa, mesti dibedakan. Beramar ma'ruf dengan penguasa itu tidak boleh dengan kekerasan dan senjata. Ini akan menimbulkan mudharat yang sangat besar. Dan mengingkari kemungkaran penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Memberikan nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga tidak diobral di tengah ini manusia. Ini beberapa prinsip yang diajarkan para ulama kita berkaitan dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sehingga pilar ini pilar yang sangat besar. Kemudian bab yang kelima ini beliau bawakan kepada kita, membantah orang yang menyimpang itu bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini beliau tegaskan dalam pembahasan beliau di sini. Di antaranya beliau katakan, li'anna ba'dha du'afa'in nufus wa qalilil ilmi tadhiqu suduruhum inda mutala'ati rudud dhannan minhum anna dhalika aqrab ilal wara' wasiyanata a'radil muslimin. Kenapa beliau bawakan pembahasan ini? Karena sungguhnya sebagian orang mereka lemah jiwanya dan sedikit ilmunya, itu dadanya terasa sesek ketika mentelaah yaitu bantan-bantan para ulama. Dia sangka bahwa dengan tidak membantah itu lebih dekat kepada sikap warok. Artinya kalau membantah seseorang itu dianggapnya tidak memiliki warok atau kurang waroknya. Dan mereka sangka bahwa dengan membiarkan tanpa membantah itu lebih menjaga wasiyanati a'radil muslimin, lebih menjaga kepada a'rad kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Itu sangkaan mereka. Dan ini sangkaan kebodohan. Ini sangkaan kebodohan. Dianggapnya wara itu dengan cara tidak membantah kesalahan, wara itu dianggapnya dan dianggapnya tidak membantah kesalahan itu dianggapnya menjaga kehormatan kaum muslimin. Ini sebuah kesalahan. Sepanjang sejarah kaum muslimin, yang para ulama itu memiliki tugas menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya polisinya agama dan para ulama. Sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran, mesti polisi akan nyemprit. Akan nyemprit. Apa ada orang bilang sempritan polisi itu yaitu tidak warak atau dia tidak menjaga kehormatan seorang sehingga disemprit, sehingga kelihatan salahnya, biarkan aja, bablas. Nggak bisa. Dengan ditegakkannya aturan itu, dengan dijaganya aturan itu, akan tegak perkara. Akan menjadi keselamatan di ini di tengah-tengah manusia. Demikian pula berkaitan dengan agama. Tidak boleh ulama diam dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah muslimin. Dari kesesatan-kesesatan yang bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan hakikatnya penyimpangan-penyimpangan agama itu merupakan lubang menganga tempat masuknya para musuh untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sehingga keberadaan para penyimpang itu sungguhnya membuat lubang-lubang yang menjadikan jalan bagi musuh untuk kemudian masuk ke tengah-tengah muslim, pasukan muslimin, sehingga akan merusak ini merusak dan menguasai kaum muslimin. Oleh karena itulah beliau ingin tegaskan bahwa bantan itu sebuah keharusan. Karena ini dalam rangka menjaga agama Allah taala. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Agar orang yang akan ini hancur dengan hujah setelah jelas perkaranya itu, dan orang yang mereka ingin hidup di atas kejelasan hujah bayyinah yang terang, sehingga tidak boleh ulama para ulama diam, tidak boleh orang mereka mengetahui hakikat kebenaran yaitu diam, hanya dengan hujah satru alal muslimin, dengan hujah dalam rangka menutup aibnya muslimin, dengan hujah sedang fokus jam'ul kait lil kafirin, sedang mengumpulkan kekuatan makar untuk menghadapi orang-orang kafir. Tidak boleh alasan ini kemudian membuat seorang ulama, seorang yang tahu agama, membiarkan kesalahan terjadi dengan alasan menutup aib kaum muslimin, dalam rangka dengan alasan sedang menghimpun kekuatan menghadapi musuh. Enggak bisa. Tidak bisa. Karena ini menjadi celah yang akan membusukkan muslimin. Anggota tubuh kita ini, kalau ada koreng atau luka yang bisa membuat busuknya seluruh tubuh, ya diamputasi. Ya dibersihkan. Sehingga betul-betul tubuh ini akan sehat. karena dibiarkannya tidak dibersihkan itu akan membosokkan seluruh tubuh yang lainnya. Ini sebuah, ini kebutuhan. Dibersihkannya itu atau diambilnya di ini ditanganinya itu, sehingga bukan malah dibiarkan sampai tadi yang busuknya itu hanya kecil, harusnya kira diselesaikan, karena dibiarkan nggak diobati, maka kemudian bosoknya itu menjalar ke seluruh tubuh, ini kehancuran. Ini kehancuran. Tidak boleh kemudian dalam rangka alasan menutup aibnya muslimin, dibiarkan kemungkaran itu, enggak bisa. Sehingga kemungkaran itu terus menjalar di tengah-tengah muslimin. Apalagi alul batil tidak akan pernah diam pula untuk terus mengembangkan kebatilannya. Dengan alasan sedang fokus mengumpulkan kekuatan menghadapi musuh, ini tidak pula alasan untuk menghentikan, yaitu mengoreksi, membantah, mengingatkan kesalahan orang yang mereka salah. Nabi pun ketika di masa-masa peperangan, Nabi tetap mengingatkan kesyirikan yang terjadi atau yang akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal di tengah-tengah peperangan untuk menghadapi musuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga diriwayatkan dari para sahabat salaf Abu Ali At-Taqa, beliau mengatakan, as-sakit anil haqqi syaitan akhras wal mutakallim bil batil syaitan natik. Diam dari membela kebenaran, harusnya dia bicara, angkat bicara untuk membela kebenaran, lalu dia diam, ini adalah syaitan akhras, syaitan bisu. Wal mutakallim bil batil syaitan natik. Kalau dia bicara dan bicaranya kebatilan, ini syaitan yang berbicara. Sehingga dituntut dari seorang muslim, seorang ulama, dia tidak boleh diam ketika kebenaran terinjak-injak, ketika kebenaran itu ternodai. Dia mesti angkat bicara, karena diamnya dari kemungkaran, itu artinya syaitan akhras. Dan kalau bicara adalah bicara yang hak, bukan bicara yang batil, bicara kebatilan, itu syaitan yang natik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan sebagai berita nubuah tentang iftirakul ummah, perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Dan satu yang selamat, yang mereka itu ala manhaj nubuah, yang mereka berjalan di atas manhaj kenabian. Apakah ketika kita telah mendengar hadis Nabi ini, lalu kita diam dari kemungkaran kesatan yang dilakukan iftirakul dhalah, apakah yang diinginkan itu ingin menghimpun umat dalam satu jamaah, tapi jamaah tanpa dia mempedulikan al-haq, tanpa mempedulikan tauhid, tanpa mempedulikan syirik, yang penting menghimpun dalam satu jamaah kaum muslimin? Ini adalah persatuan ala Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sangat mengkritik keras orang Yahudi. Orang-orang mereka penuh dengan penyimpangan, penuh dengan kedurakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penuh dengan yaitu sikap-sikap menyimpang dari agamanya, lalu mereka menampakkan zahir bersatu. Ini Allah katakan tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu, padahal hatinya mereka centang perenang. Centang perenang. Mereka bersatu di atas ikatan yang batil. Di atas ikatan hawa nafsu. Mereka tinggal menunggu waktu untuk meledak. Ini perpecahan di antara mereka. Karena persatuan semu. Persatuan yang bukan hakiki. Persatuan yang hanya ikatannya ikatan kepentingan sesaat. Atau orang yang mereka ingin membiarkan kemungkaran berlangsung itu, dia ingin menjadikan umat ini menjadi, itu menyeru kepada persatuan, tapi menghancurkan kalimat tauhid. Fahdharu, kata beliau, tidak hati-hati dengan ajakan yang semisal ini. Sehingga berapa banyak di kalangan kaum muslimin yang ketika bicara persatuan-persatuan tanpa peduli tauhid, tanpa peduli kesyirikan, bahkan ini persatuan mengajak persatuan tanpa tidak dengan melarang bicara akidah, tauhid tanpa batas dengan melarang bicara tentang syirik, melarang bicara tentang bid'ah, karena itu dianggap akan memecah belah barisan kaum muslimin. Hujah-hujah mereka sekitar ketika mengajak bersatu muslimin, jangan melakukan rudut, jangan melakukan bantahan. Di antara hujah mereka adalah perasaan-perasaan, yaitu la tusaddiu saf minad dakhil, jangan kamu cerai-berikan saf dari dalam, jangan kamu cerai-porak-porandakan persatuan muslimin. Kemudian la tuthirul ghabar minal kharij, jangan kamu yakni hamburkan debu dari luar. La tuhrikul khilaf bainal muslimin, la tuhrikul khilaf bainal muslimin, jangan kamu gerakkan khilaf di tengah-tengah kaum muslimin. Atau nal taqifi maktafakna wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi, kita bertemu dalam perkara yang kita sepakati, kita sering memberikan udur dalam perkara yang kita ini berselisih. Dalam perkara apa perselisihannya itu sehingga kita memberikan udur kepada perselisihan tersebut? Ikhtilaf ada dua, ikhtilaf yang masyru', ikhtilaf yang masyru' dan ikhtilaf yang tudad. Ikhtilaf yang tudad atau ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf yang tudad. Kalau ikhtilaf itu ikhtilaf yang tanawu, ikhtilaf yang semuanya ada dalam ajaran Nabi, Nabi mengajarkan baca iftitah ada beberapa bentuk, sehingga ada ikhtilaf dalam salah baca iftitah. Itu iftitah itu adalah khilaf yang tanawu, yang beraneka macam, semuanya ada dalam ajaran Nabi. Ada ikhtilaf yang tudad, yang bertentangan, yang memang tidak ada, yang satu hak, yang satu batil. Tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, ini ikhtilaf yang tidak bisa digatukkan. Bagaimana kita akan memberikan udzur kepada kesyirikan, memberikan udzur kepada yaitu bid'ah. Adapun itu ikhtilafnya para mujtahidin adalah khilaf yang kita mesti berlapang dada, yang semuanya berangkat dari dalil yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alasan-alasan jangan memecah belah persatuan kaum muslimin, jangan menggerakkan kekuatan kafir, jangan kamu bangkitkan khilaf di antara muslimin, kita mestinya bekerja sama dalam hal yang kita sepakati, lalu kita memberikan udzur dalam yang kita ini berbeda. Ini akan mematikan yaitu penjelasan agama, menjelaskan agama yang hak. Akan mematikan, akan menutup pintu penjelasan agama yang hak. Dan ini merupakan yaitu celah yang justru akan menjadikan orang kafir masuk ke menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Dan ini model-model Yahudi, persatuan model Yahudi yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ini tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Dan sebab terlaknatnya orang Yahudi adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka ini tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itulah beliau katakan bahkan walihada fa idza ra'aita man radda ala mukhalif fi shududi fiqhin fiqhiyyin aw qalin aw qali bid'iyyin fashkur lah difa'uhu bi qadri ma wasa'ahu. Oleh karena itulah jika Anda melihat orang yang membantah para penyimpang yang memiliki keanekan, memiliki pendapat-pendapat yang syad dalam masalah fikih, atau memiliki perkataan makalah-makalah bid'ah, perkataan bid'ah, pemikiran bid'ah, fashkurlah, maka justru bersyukurlah Anda kepada orang membantah tersebut, karena dia telah membantah sesuai dengan kemampuannya, dan itu ikut menjaga suhur Islam, ikut menjaga benteng pertahanan Islam. Dia telah ikut andil menjaga benteng pertahanan Islam, sehingga jangan sampai kemudian justru kemudian dihinakan, bahkan kemudian diumpat-umpat dengan lima dala yaruddu alal mu'ala ilmaniyin. Kenapa dia tidak membantah orang sekuler, malah membantah ini temannya sendiri. Ini ucapan yang tidak layak untuk diucapkan orang yang mereka membantah kebatilan, yang itu merupakan bentuk pembelaan kepada Islam dan dalam rangka untuk betul-betul menutup celah, jangan sampai Islam itu retak dan lubang karena kesesatan yang mereka kembangkan. Ini adalah hendaknya justru disyukuri kayak yang seperti itu. Itu sebuah kenikmatan tersendiri adanya orang mereka ikut andil menjaga Islam dengan membantah kebatilan yang ada. Dan nas-nas yang berkaitan dengan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sangat banyak, maka beliau katakan wa asru hadzal bab an-nusus al-warida fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan dasar dari bab ini yaitu menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah firman Allah, di antaranya wa taqum minkum matun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan hendaklah ada sekelompok di antara kalian, wa taqum minkum matun, hendaklah ada yakni umat, sekelompok umat di kalangan kalian yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang amar ma'ruf, melarang yang munkar, mereka itulah orang-orang yang ini beruntung. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wal amru bisunnah wa nahyu anil bid'ah huwa amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin wa huwa min afdhalil a'mali shalihah. Memerintahkan sunnah, melarang dari bid'ah, ini perkara perintah kepada yang ma'ruf dan melarang yang munkar, dan ini merupakan seutama-utama amal saleh. Para ini ulama kita mengingatkan kepada mereka yang sesak dadanya ketika melihat bantahan-bantahan para ulama, ketika melihat bantahan-bantahan para ulama terhadap para penyimpang. Sesungguhnya membantah para penyimpang itu adalah merupakan bentuk sikap adil. Karena kita diwajibkan untuk menjadi saksi-saksi keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun kepada diri kita sendiri. Kita mesti menjadi syuhada Allah. Kita mesti menjadi para syuhada, ini para saksi-saksi kebenaran di muka bumi. Walaupun kepada kita sendiri, diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada alillah. Walau ala anfusikum, awil walidaini awal akrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla biha awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah katakan, wahai orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qisti, jadilah kalian orang yang menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, yaitu menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi, walau ala anfusikum, walaupun kepada diri kalian sendiri, awil walidain wal akrabin, atau kepada kedua orang tua, atau kepada kerabat, maka keadilan tetap ditegakkan. Anda harus menjadi saksi keadilan. Keadilan lebih utama dibandingkan dengan diri kita, keluarga, kemudian kerabat. Kalau mereka ini miskin, mereka ini kaya atau miskin, Allah lebih utama. Dari hal itu, jangan kalian ikuti hawa nafsu lalu kalian menyimpang. Kalau kalian wa in talwu, talwu itu berdusta. Kalau kalian berdusta sehingga tidak jujur dalam beragama, sehingga menyembunyikan kebenaran, autoritu atau berpaling menyembunyikan kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah dengan semua perbuatan kalian Allah mengetahuinya. Sehingga membantah para penyimpang walaupun itu berasal dari kalangan kaum muslimin dan mereka bahkan memiliki kebaikan di satu sisi, itu termasuk bagian daripada menegakkan keadilan, menegakkan syuhada Allah, menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini tegaknya agama Allah, menjadi saksi keadilan. Tidak boleh kita menyembunyikan al-haq dan tidak boleh kita berdusta. Bagaimana kita menutup-nutupi kesyirikan? Bagaimana kita menutup-nutupi bid'ah yang terjadi hanya dengan alasan dan karena mereka muslimin, supaya terjaga kehormatan muslimin, menutup aib muslimin, jangan memecah belah kaum muslimin. Ini akan menghancurkan agama Allah Ta'ala. Allah SWT memiliki sifat pencemburu. Dan kecemburuan Allah mengharamkan apa yang Allah haramkan. Demikianlah seorang muslim memiliki seandainya memiliki kecemburuan agama. Jangan sampai agama dilecehkan disimpangkan, lalu dia berkhianat dengan agamanya dengan tidak membantah penyimpangan yang terjadi. Innallaha ta'ala yakhar wa innal mu'min wa innal mu'mina yakhar wa ghairatullahi ayatiyal mu'min maharamallahu alaih. Sesungguhnya Allah itu pencemburu dan orang mukmin itu juga pencemburu, dan kecemburuan Allah itu ini apabila orang mukmin mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka orang yang mereka melakukan muharramat, penyimpangan-penyimpangan itu adalah muharramat, hendaknya dibantah, hendaknya diingatkan, hendaknya diperingatkan, tetap di ini disingkap, ini kesalahannya. Ini merupakan bagian dari tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Seandainya setiap seorang mukmin akan mengingatkan, menegakkan kebenaran, mengingatkan yang salah, lalu dikatakan laisa dal waqt wal kufar mutarabbisun, bukan waktunya sekarang untuk membantah. Orang kafir sedang mengintai kita. Fama tayarifu akhta'ahu. Lalu kapan seorang muslim akan mengetahui kesalahannya? Kapan seorang muslim dia akan mengetahui kesalahannya? Kalau setiap kali akan diungkap kesalahannya, belum waktunya. Jangan sekarang. Kapan seorang yang sakit akan dia bisa sehat, bisa menjadi kuat? Ini adalah urusan itu penjagaan agama dan penjagaan kaum muslimin. Yang Nabi katakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cermin orang mu'min yang lainnya. Kamu ini loh, ada noktahnya, ada blendoknya, atau ada ini ada kotorannya. Ini dia mu'min itu cermin bagi mu'min yang lainnya. Sehingga dengan begitu dia akan bersih. Ini akan menjadi bersih, gilap, tidak membiarkan kotoran itu nempel di situ. Kayak orang yang tidak bercermin. Orang mukmin itu cermin bagi yang lainnya. Sehingga dia akan dibersihkan dari kotoran, dia akan diluruskan kesalahannya. Wal mukmin akhul mukmin, mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. Yakuf alai dhai'atahu, yang dia akan menjaga yaitu modalnya, asetnya. Wa yahutu min warai, dan akan menjaga dari belakang, melindungi dari belakang, sehingga bukanlah termasuk wala kepada orang mukmin itu kalau membiarkan saudaranya itu bergelimang dalam kebatilan. Laisa minal muwalati lil mu'minin fi syai'in an tansura akhaka fi batilah fi batilihi muhtajjan bi muwajahati syu'iyin. Bukanlah termasuk diantara bentuk wala kepada kaum mukminin dengan yaitu membiarkan saudaranya bergelimang dalam kebatilan. Bahkan bentuk wala kita kepada muslimin itu kalau kita mencintai muslimin, kalau kita mengingatkan kebatilannya, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Kata Nabi, tolong saudara Anda baik dalam keadaan zalim atau terzalimi. Kalau orang terzalimi menolong, wajib tahu jelas. Bagaimana menolong orang yang zalim? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Nolong yang zalim itu bagaimana ya Nabi? Nolong yang orang terzalimi kita faham. Tapi nolong orang yang zalim bagaimana? Maka Nabi katakan, ini kamu tahan tamna'uhu minadz-zulmi. Kamu tahan dari kezaliman yang dia lakukan itu. Sehingga itulah bentuk pertolongan Anda. Bentuk pertolongannya dari orang yang zalim. In kana zaliman falyan hahu wa in lau nasarahum. Kalau dia zalim maka tahanlah. Kalau dia dan itulah bentuk pertolongan kepada orang tersebut. Fa inna lahu nasrun. Karena itu merupakan pertolongan pada orang zalim sehingga tidak jadi zalim. Orang mau nyemplung sumur. Bagaimana bentuk pertolongan kita? Ya kita yang kita pegang jangan sampai dia nyemplung sumur. Kalau kita biarkan ben nyemplung sumur, nanti tidak dia tersinggung. Jangan diingatkan, jangan di ini geret-geret. Ini namanya justru tegel saudaranya akan bunuh diri, dia akan nyemplung dalam ini kebinasaan. Kemudian para bapak sekalian, sehingga menegakkan kewajiban ini sungguhnya adalah menjaga agama dari dua sisi. Dari sisi musuh, jangan sampai orang kafir itu kemudian mendapatkan celah untuk kemudian masuk ke menyerang ke dalam pasukan muslimin. Dari sisi ini dalam, memberantas kebusukan dari dalam. Memberantas kebusukan dari dalam. Sehingga sehat, sehingga jasad muslim itu sehat. orang kafir dia tidak punya celah untuk kemudian menyerang muslimin, kemudian dari dalamnya sehat, sehingga yang bosok-bosok itu betul-betul ditangani, jangan sampai kemudian terbiarkan busuk, kemudian menghancurkan, yaitu kaum muslimin. Dan di antara perlu difahami, kadang-kadang orang enggak faham, ketika bersikap keras kepada muslimin yang menyimpang itu dianggapnya itu bersikap lebih jahat dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir aja enggak dihajar kayak gitu, orang muslim dihajar kayak gitu. Syekhul Islam ketika menerangkan tentang masalah ini, orang-orang khawarij ini kalau dengan orang kafir itu secara umum baik mana? Orang khawarij dengan orang kafir itu baik mana? Orang khawarij dengan orang kafir secara umum baik mana? Baik khawarij. Kenapa? Khawarij masih muslim, belum menjadi kafir. Orang kafir mereka akan kekal di neraka. Tetapi Nabi ketika bicara tentang khawarij, bahwa membunuh khawarij ini sebaik-baik pembunuhan, memerangi orang khawarij ini sebaik-baik pembunuhan, sebaik-baik pembunuhan yang mereka yang memberantas orang khawarij ini. Kok kelihatan kejam? Karena madharatnya orang-orang khawarij pada kaum muslimin di dunia lebih besar dibandingkan dengan orang kafir secara umum. Sehingga menangani orang-orang khawarij dengan penanganan yang lebih keras itu adalah merupakan bentuk ini kebutuhan dibandingkan dengan orang-orang kafir. Tapi secara umum orang kafir lebih jelek daripada orang-orang khawarij. Tapi orang-orang khawarij ini mesti tangani lebih, yaitu keras, disebabkan karena dampak buruknya yaitu kepada kaum muslimin. Sehingga kalau kemudian ketika seorang muslim membantah orang-orang kafir, orang-orang al-bid'ah, orang yang menyimpang, kemudian dianggapnya itu tidak punya walak pada mereka, ini keliru. Atau dianggapnya bersikap keras dengan mereka, ini keliru. Sedangkan orang sekuler atau orang kafir enggak mereka bantah, orang PKI enggak mereka bantah, orang al-bid'ah dia bantah, membantah temannya sendiri. Ini ada sebuah pandangan yang keliru. Karena sungguhnya ketika para ulama membantah ahlul bid'ah, membantah para penyimpang, membantah orang yang mereka menyeleweng, itu menyihatkan dari dalam. Menghilangi kebusukan-kebusukan. Memotong kebusukan-kebusukan. Maka para ulama, di antara perbuatan para ulama Aljazair, mereka membantah kelompok-kelompok yang menyimpang gencar. Membantah, merudut kelompok yang menyimpang sangat gencar. Sufi-sufi di antaranya itu. Dibandingkan dengan membantah orang-orang mereka yang terkena pemikiran komunisme. Kenapa? Apakah berarti para ulama ini telah mengarahkan senjatanya kepada teman sendiri? Tidak. Karena keberadaan orang-orang yang ini sufi ini membusukkan dari dalam. Membusukkan dari dalam. Orang yang tahunya Islam dari sufi dari kecil, tahunya Islam itu ya sufi itu. Ketika nanti mereka itu sekolah di Eropa, umpamanya akalnya sudah mulai main, lalu melihat sufi itu jorok kayak begitu, dia akan ingkari sufi alias mengingkari agama. Sehingga merendahkan Islam. Dia anggapnya sufi itulah Islam. Karena tidak mengenal Islam. Maka memberantas sufi, memberantas pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, artinya betul-betul ingin menampilkan Islam seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai salah pandang tentang Islam, alias dengan kata, dengan ungkapan yang lebih gampang, yaitu menyelesaikan kebusukan di dalam. Sehingga sehat, sehingga betul-betul kuat, bagus, dan orang kafir itu tidak akan menyerang kita kecuali ada celah. Dan selama ini dalam sejarah, ahlul bid'ah seperti sufi, para penyimpang, firqatul dhalalah itu menjadi pintu masuknya untuk menghancurkan muslimin. Tartar yang membantai jutaan muslimin, itu pintu masuknya adalah seorang Al-Qami Rafidi, Nasruddin At-Tusi Rafidi, sehingga Rafidah yang menjadi celah masuknya mereka membantai muslimin. Dan sampai sekarang yang menjadi celah-celah untuk mengantarkan ini para musuh-musuh menghancurkan Islam adalah orang-orang al-bid'ah. Ini orang-orang mereka itu menyimpang pemikirannya. Maka terkadang kita enggak bisa pikir ada muslimin yang bisa menyatu dengan komunis. Kenapa? Ya begitu sejarah dari zaman dulu kala. munafikin-munafikin, para penyimpang-penyimpang ini, atau para kaki tangan munafik, atau yang terprovokasi oleh orang munafik, itu ini merupakan penyakit yang merupakan pembusukan dari dalam. Maka para ulama sangat gencar membersihkan kebusukan-kebusukan ini dalam rangka menampilkan Islam yang sehat, sehingga betul-betul ini Islam yang betul-betul dipandang indah sebagaimana aslinya yang Allah tunjukkan kepada kita dan Nabi ajarkan kepada kita. Demikian sekilas bagi sekalian prinsip yang kelima ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dari bab ini. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita tentang agamanya, sehingga membantah al-bid'ah itu sama dengan seperti berjihad melawan orang munafik yang menyebarkan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya, adakah kiat-kiat tertentu untuk menjadi ibu yang salehah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kiat pertama adalah belajar agama. Karena kesalahan itu diawali dengan dia faham tentang agama. Tidak akan pernah mungkin menjadi saleh kecuali dia faham agama. Ini pertama. Yang kedua, ia mengamalkan agama. Yang ketiga, yaitu dibimbing oleh ini guru yang benar. Sebab kalau kita salah bimbing, salah pembimbingan juga bisa menjadi ibu yang talehah. Walaupun kita belajar agama, tapi dia terkena pemikiran sesat, kemudian mendidik anaknya dengan pemikiran sesat, ini adalah tentu bukan saleh lagi. Kemudian mencari suami yang saleh juga, agar menjadi betul-betul kesalahan ibunya, itu akan bisa bertahan dengan kesalahan ini suaminya. Dan kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, agar Allah memberikan kepada kita kesalahan hati, kesalahan jiwa, sehingga betul-betul kita tumbuh berkembang menjadi seorang wanita yang salihah. Itu wanita yang betul-betul taat kepada Allah SWT dan memiliki akhlak yang baik kepada para manusia. Dan bergaul dengan wanita-wanita yang saleh, berteladan dengan wanita yang saleh, yang salihah. Wanita yang salihah yang telah Allah jelaskan teladan wanita salihah dalam Al-Quran. Di antaranya sebagaimana Allah katakan, daraballahu mathalalladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi bani indaka baitan fil jannah. Allah membuat tamsil untuk orang mukmin sebagaimana wanita istrinya Fir'aun. Sehingga ada teladan-teladan, wanita-wanita teladan salihah, bagaimana meneladani mereka, bagaimana berjiwa salihah sebagaimana mereka. Sehingga ada teorinya, ada teladannya, sehingga kita tinggal bagaimana kemudian bisa maksimal untuk mengambil keteladanan wanita-wanita salihah tersebut. Apa yang seharusnya Ana perbuat di saat depan mata Ana melihat banyak akhwat menebarkan kecantikannya walau mereka sudah bercadar? Menebar kecantikannya maksudnya bagaimana? Kalau kemudian di antara mereka istilahnya ya berdandan yang baik, kemudian sama akhwat, ya sekedar menampakkan wajahnya di antara akhwat, ya enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian minor-minor dan sebagainya, ya kemudian diingatkan itu. Jangan sampai, ya intinya, kalau sekedar dandanan biasa, enggak ada masalah. Kalau kemudian mereka saling pamer, ada nilai-nilai kemungkaran yang ditunjukkannya, yang mestinya diingatkan, dinasihati. Karena atinu nasiha, dan kemudian man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi. Sehingga intinya ada pengingkaran tentang kemungkaran tersebut. Kalau itu dianggap mungkar, tapi pastikan dulu itu mungkar atau tidak. Jangan sampai Anda mengingkari sesuatu yang tidak mungkar. Kalau sekedar wanita berdandan cantik, berdandan baik, tentu hal yang biasa, apalagi dipersiapkan untuk suaminya. Tapi kalau ada nilai kemungkaran di depan umum, mesti diingatkan. Diingat paling enggak dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kalau Ana membeli sebuah buku karya seorang ustadz atau syekh, lalu Ana sebarkan poin-poin yang ada di buku itu dalam bentuk postingan? Ya boleh aja. Yang penting adalah intisari dari kita dari buku tersebut tanpa merubah maknanya, ringkasan dari kitab tersebut atau bagaimana. Jangan ada masalah. Yang penting ini rujukannya kitab ini. Ada isi kandungannya begini-begini. Poin-poin yang penting perlu untuk disampaikannya, enggak ada masalah. Yang penting betul-betul dia tidak merubah, tidak ada punya niat untuk yaitu memotong-motong, tapi dia betul-betul mengambilkan intisari nasihat yang ada di kitab tersebut. Lalu bisa dirujuk ke kitab ini, kitabnya ini, karangannya ini, boleh aja seperti itu. dan bisa merupakan bagian amal saleh yang menebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita punya teman, kita mengingatkan untuk menutup aurat, tapi dia belum juga tersadar, kemudian kita membiarkannya saja, apa kita? Ya nanti diulangi lagi, nasihati lagi, lain kali nasihati lagi, belum lagi nasihati lagi, terus enggak bosan-bosan untuk memberikan yang namanya dakwah, mesti sabar dan terus berulang, jangan sampai putus asa. Dan dakwah itu bukannya sekali, aja-aja bukannya sekali, tapi terus diulang-ulang terus sampai siapa yang bosan. Kita tidak boleh ada bosannya karena dakwah sampai kita mati. Dakwah itu ibadah dan ibadah itu sampai kita mati sehingga tidak ada batasnya untuk kita mengajak manusia. Bismillah, afan Ustaz, bolehkah para penuntut ilmu membantah ahli bid'ah baik secara langsung bertatap muka maupun lewat medsos? Bismillahirrahmanirrahim. Penuntut ilmu mesti harus tahu diri. Untuk membantah ahlul bid'ah itu mesti harus tahu diri. Seperti Anda mau gelut, mau yaitu gulat. Kalau musuh Anda itu sudah kelas berat, Anda masih kelas do'irok, itu bisa dihuntal miring sama mereka, bisa membahayakan. Nanti pelunga-pelungu, enggak karuan, bisa menjadi diincek-incek, dipermalukan. Dakwah itu ada tahapannya, ada itu dengan bil hikmah, mauidhatul hasanah, wajadilum bilatil ahsan. Jidal ini membutuhkan ilmu khusus, kemampuan khusus, dan sikap-sikap yang lebih pada diri seorang tersebut. Jangan sampai kemudian nanti dia maju tanding, baru kemudian diselentik saja, dan jungkelnya 7 kali, nanti bisa ini memalukan, ya ini alusunnah. Harus tahu diri. Tahu diri. Sehingga jangan sampai kemudian kita yaitu salah dalam bersikap. Wallahualam bishawab. Serahkan yang begituan kepada orang yang ahlinya gitu. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian untuk sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.